Jangan bermimpi gunung-gunung hijau bukan milikmu, dan kau jangan termenung, pasti akan sampai bila kau daki. Hiruplah semerbak wangi dunia, dan kau tidak sendiri, masih ada Tuhan menyertaimu. Lihatlah ke sini, masih ada cinta untuk dirimu, dan kau, dia dan aku, kita akan sampai ke seberang sana. Lihatlah ke sini, masih ada cinta untuk dirimu, dan kau, dia dan aku, kita pasti sampai ke seberang sana.